Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, barakallahu fik. Kita lanjutkan ya. Untuk yang belum bisa menyusul pertemuan berikutnya. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk pembahasan penggalan bait au yu'al ya. Awal was sahihu wa huwa mattasil isnaduhu wa lam yushadza au yu'al. Ternyata ada pembahasan yang terlewat ya. Ya, ada yang terlewat ya. Lain kali diingatkan ya, kalau ada yang terlewat belum dibaca min fadlikum diingatkan. Kita baca yang terlewat. Jadi dua pembahasan sebelumnya kita masih berada di pembahasan asyudzud ya, walam yushadza sampai pada ucapan syarih wa minal ma'lumi qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa minal ma'lumi annahu idza amkana al-jam'u fala mukhalafata wala syudzud. Dan merupakan perkara yang dimaklumi, jika memungkinkan al-jama' penggabungan atau pengkompromian, maka tidak ada mukhalafah, tidak ada perselisihan dari riwayat-riwayat tersebut, dan tidak ada syudzud. Di situ terakhir. Ya. Kemudian beliau menyebutkan contoh syudzud yang lain. Bentuk syudzud yang lain. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa minash shudhudhi ay yukhalifa ma 'ulima bid-darurati minad-din. Di antara bentuk syudhud sudah ketemu ya. Wa minash shudhudh, di antara bentuk syudhud ay yukhalifa, yaitu sebuah hadis yang secara sanad muttasil, bersambung, para perawinya juga thiqah, akan tapi menyelisihi suatu perkara yang sudah dimaklumi secara darurah di dalam agama ini. Ini contoh syudzudz yang berikutnya, yaitu sebuah hadis secara sanad muttasil, bersambung, para perawinya juga makbul, bisa diterima periwayatannya, akan tapi matannya, lafadz dari hadis tersebut menyelisihi salah satu asal min usuliddin, atau menyelisihi satu perkara yang sudah dimaklumi secara darurah. Secara darurah itu secara ya, tanpa terlalu banyak melakukan bahas, tanpa terlalu banyak melakukan pembahasan. Artinya itu sudah merupakan perkara yang jelas di dalam agama ini. Banyak dari ahluddin yang mengetahuinya, yang memahaminya. Di antara contohnya, misaluhu, ya, sehingga barakallahu fikum, dari sini kita tahu bahwasanya mempelajari perkara-perkara usul, ya, usulul aqidah, ya, kemudian usulul manhaj, usulul sunnah, perkara-perkara usul di dalam agama itu juga sangat penting, ya, karena ini juga nanti ada peranannya, ada pengaruhnya di dalam ilmu hadis, ya, ketika menimbang kesahihan sebuah hadis, sahih ataukah tidak, makbul ataukah tidak, makbul ataukah mardud, itu juga ditimbang dengan prinsip ini. Apakah matan hadis tersebut menyelisihi suatu perkara yang usul di dalam agama ataukah tidak. Mithaluhu, contohnya, fi sahihil Bukhari riwayatun, di dalam kitab sahihul Bukhari ada sebuah riwayat. Kalau kita mendengar kitab sahihul Bukhari, maka yang tergambar di benak kita adalah sebuah kitab as-sahhul kutub ba'dal Quran, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kitab sahihul Bukhari adalah as-sahhul kutub, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, penulisnya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ini sudah perkara yang dimaklumi, diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga hadis-hadis yang disebutkan di dalam sahihul Bukhari, kita meyakini kesahihannya. Dan derajat kesahihannya adalah yang paling tinggi dibandingkan kitab-kitab hadis yang lain. Baru kemudian sahih Muslim dan seterusnya. Barakallahu fikum, akan tapi memang di sana di dalam sahihul Bukhari itu sendiri terdapat beberapa riwayat, beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama muhaddisun yang lain. Di antaranya hadis ini. Sebuah riwayat yang berbunyi, annahu yabqa fin nari fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Bahwasanya tersisa di an-nar, di neraka itu, fadlun, tempat kosong. Tempat yang masih kosong. Belum dihuni. Belum ada penghuninya. Belum ditempati. Amman dakhalaha min ahli dunya. Masih ada tempat kosong setelah ahlun nar, penghuni neraka dari kalangan ahlud dunya, sudah masuk semuanya ke dalam an-nar tersebut. Ternyata masih tersisa tempat kosong di dalam an-nar. Ini menunjukkan sangat besarnya dan sangat luasnya an-nar. A'adhani Allah wa iyyakum minha. Kemudian ini, ya, tambahan atau lafaz yang berikutnya inilah yang dihukumi oleh para ulama dengan syadz. Fayunshi'ullahu laha aqwaman fayudkhiluhum an-nara. Maka kemudian Allah menciptakan beberapa kaum, itu makhluk-makhluk, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang baru. Fayudkhiluhum an-nara. Maka kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam an-nar. Jadi makhluk ini yang diciptakan ini secara lafadz hadis, ada makhluk baru yang diciptakan bukan dari kalangan ahlud dunya, diciptakan untuk menghuni neraka. Ya. Jadi dia tidak hidup di dunia, tidak beramal di dunia, tapi diciptakan hanya untuk sekedar disiksa di dalam an-nar. Ini lafaz yang syadz, ya. Riwayat ini disebutkan di, antum lihat di ta'liq, ya, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, Kitab At-Tauhid, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, dengan nomor hadis 7449 min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wallahu alam, setelah ana periksa di masdar, yaitu di kitab Sahih Bukhari, induknya, yang ana dapati lafaz yang lain tapi semakna. Mungkin ini asy-syarih menyebutkannya secara bil makna. Wallahu alam, ya, mungkin ana yang belum ketemu. Jadi lafaz yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dengan nomor hadis yang disebutkan tadi 7449 itu disebutkan dengan lafaz wa innahu yunshi'ul nari man yasha'u fayulqauna fiha al hadis. Jadi lafaznya yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari berbunyi wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu Allah, yunshi'u linnar, menciptakan untuk neraka, man yasha, siapa yang Allah kehendaki, fayulqawna fiha, kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya, dilemparkan ke dalam an-nar tersebut. Ya, jadi ini maknanya sama, Ya. Artinya di sana ada makhluk-makhluk baru selain ahlud dunia yang diciptakan hanya untuk menghuni an-nar dan disiksa di dalamnya. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fahadhal hadithu, hadith ini wa in kana muttasil as-sanadi fahuwa syadzun. Walaupun sanadnya muttasil, bersambung, akan tapi ini adalah hadis yang syadz. Li'annahu mukhalifun lima 'ulima bid-dharurati min ad-din. Alasannya apa? Karena mukhalifun lima 'ulima bid-dharurati min ad-din, menyelisihi apa yang telah diketahui di dalam agama ini secara darurah. Apa yang diketahui di dalam agama ini secara jelas, secara gamblang. Apa itu? Wa huwa annallaha ta'ala la yadhlimu ahadan. Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun dari kalangan makhluknya. Dan itu ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidaklah menzalimi seorang pun. Itu dari kalangan makhluknya. Qala rahimahullah, wa hadhihi riwayatu fil haqiqati qad inqalabat 'ala ar-rawi. Riwayat ini hakikatnya ada perawi yang keliru di dalam menyebutkan lafadznya. Ini disebut dalam ilmu hadis dengan qalb, yaitu berubahnya lafadz hadis, ya. Matan dari hadis diriwayatkan dengan keliru, terbalik. Wassawabu, dan yang benar, annahu yabqa fil jannati fadlun. Yang benar, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yang sahih, bahwasanya yang tersisa ruang kosong itu di jannah. Tersisa di dalam al-jannah ruang kosong yang belum dihuni, amman dakhalaha min ahli dunya. Dari yang memasukinya dari kalangan ahli dunia. Jadi setelah ahli dunia yang merupakan ahlul jannah masuk semuanya ke dalam al-jannah, ternyata masih tersisa ruang kosong, tempat kosong yang belum dihuni. Fayunshi'ullahu aqwaman fayudkhiluhum al-jannah. Maka Allah kemudian dengan rahmatnya dan dengan fadlnya, keutamaannya, menciptakan beberapa kaum dari kalangan makhluknya, dan Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah. Demikian yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Sehingga makhluk-makhluk baru yang Allah ciptakan ini bukan dari kalangan ahlu dunia, tidak pernah hidup di dunia, tapi Allah ciptakan hanya untuk menghuni jannah. Allah ciptakan hanya untuk dimasukkan ke dalam al-jannah dan menikmati berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah keutamaan Allah, rahmat Allah. Ya. Wa hadza fadlun laisa fihi dzulmun. Dan ini adalah keutamaan dari Allah, laisa fihi dzulmun, tidak ada kezaliman sedikit pun. Ammal awwal fafihi dhulmun. Adapun yang pertama, yaitu lafadz yang syadz tadi, tersisa ruang kosong di neraka, kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang baru sekedar untuk dimasukkan ke dalam an-nar dan disiksa di dalamnya, maka yang seperti ini terdapat kezaliman di dalamnya. Ya, dan Allah Maha Suci dari hal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, adapun riwayat yang sahih yang disebutkan terkait dengan an-nar, ya, secara makna bahwasanya di an-nar itu memang an-nar terus meminta. Setelah semua ahlun nar dimasukkan ke dalam an-nar, an-nar terus meminta. Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, sehingga masih memang tersisa tempat kosong. Makanya an-nar minta terus. Ditambah hal mim mazid terus bertanya kepada Rabb-nya. Ya. Maka kemudian Allah ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab akidah, Allah kemudian meletakkan qadamahu, ya, qadamaihi, meletakkan kakinya yang maha mulia, kemudian menjadilah neraka tersebut berhimpitan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kemudian nar an-nar berkata qat qat, cukup cukup. Ya. Nah, itu riwayat yang sahih menyebutkan demikian, tidak disebutkan sedikit pun bahwasanya Allah kemudian menciptakan makhluk-makhluk yang baru hanya untuk disiksa di dalam an-nar. Bisa dipahami? Nah, sehingga memang lafaz yang disebutkan di dalam Sahihul Bukhari ini, walaupun di dalam Sahihul Bukhari, ya, akan tapi ini adalah hadis yang syadz, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, ala kulli halin fala budda li sihhatil hadis alla yakuna syadzan. Maka kesimpulannya harus, ya, terkait dengan kesahihan sebuah hadis itu tidak boleh syadz. Tidak boleh ada syudzudz padanya. Walau anna rajulan thiqatan adlan rawa haditsan ala wajhin. Kalau seandainya ada seorang perawi yang thiqah, adil, meriwayatkan sebuah hadis dengan satu sisi, thumma rawahu rajulani mithluhu fil adalati ala wajhin mukhalifin lil awwal, famadha naqulu lil awwal. Kemudian ada yang meriwayatkan hadis tersebut, ada dua orang perawi lagi yang semisalnya dari sisi adalah, tapi dengan matan yang berbeda, menyelisih matan yang pertama, famadha naqulu lil awwal. Maka apa yang kita katakan terkait dengan riwayat yang pertama? Naqulu al-hadithul awwalu syadz. Maka kita katakan hadis yang pertama itu dihukumi sebagai hadis yang syadz. Fala yakunu sahihan wa in rawahu al-adlu thiqatu. Maka tidaklah hadis yang pertama itu menjadi hadis yang sahih walaupun meriwayatkannya seorang perawi yang thiqah, adil dan thiqah. Ini dari sisi apa? Adat. Beliau ulangi lagi, ya, kesimpulan atau pembahasan tentang macam-macam bentuk syudud. Seorang perawi thiqah menyelisihi dua perawi thiqah. Sama tingkatan adilnya, ya, tingkatan kethiqahannya sama, akan tapi yang pertama menyelisihi jumlah yang lebih banyak dari perawi yang thiqah. Maka jumlah yang sedikit ini riwayatnya syadz, karena menyelisihi dua perawi fiqah yang lain. Bentuk yang kedua dari syudud, qala rahimahullah, walau rawa insanun hadithan ala wajhin. Seandainya ada seorang meriwayatkan hadith ala wajhin dengan satu sisi, wa rawahu insanun akhar ala wajhin yukhaliful awwala, dan ada perawi yang lain meriwayatkan dengan sisi, yaitu dengan matan maksudnya, yang menyelisihi hadis yang pertama, riwayat yang pertama, wa hadza tsani aqwa fil adalah, dan perawi yang kedua ini ternyata aqwa, lebih kuat pada adalahnya atau dhabatnya. Nanti akan kita bahas secara lebih rinci apa itu adalah, apa itu dhabat dan bentuk-bentuknya serta aqwalul ulama tentangnya. Nanti setelah masuk bait yang baru, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, dan seterusnya. Fayakunul awwalu syadzan, maka yang pertama menjadi syadz. Kenapa? Karena walaupun dia perawi thiqah adil, tapi menyelisih perawi thiqah yang awthaq, yang aqwa, menyelisih perawi thiqah yang lebih kuat, baik dari sisi adalahnya maupun dhabatnya. Ini jenis yang kedua, ya. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ تُفِيدُ الْإِنسَانَ فِي مَا لَوْ عُرِضَ لَهُ حَدِيثٌ. Naam. Ya. Mungkin tadi ada yang perlu ana ralat sedikit ya. Terkait dengan hadis An-Nar tadi. Disebutkan dengan lafaz fayadur rabbu qadamahu. Ya. Maka kemudian Allah meletakkan kakinya yang maha mulia pada An-Nar. Fayanzawi ba'duha ala ba'din. Kemudian berhimpitanlah bagian neraka yang satu dengan bagian yang lain. Ya. Wa taqulu qat qat. Kemudian An-Nar berkata qat qat. Ya. Cukup, cukup. Ya. Ini riwayat yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Adapun di dalam Al-Quran, hal ini dihikayatkan di dalam surat Qaf. Ya, di dalam surat Qaf. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Di hari di mana kami berkata kepada jahannam, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Ya. Wa taqulu hal mim mazid, maka kemudian An-Nar berkata, apakah masih ada tambahan? Hal mim mazid. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagai tambahan faedah, kita akan sebutkan di sini contoh kasus terkait hadis yang syadz, mewakili contoh ya hadis syadz karena ada seorang perawi menyelisihi perawi lain yang lebih thiqah, yang lebih kuat, dan sekaligus seorang perawi menyelisihi, seorang perawi thiqah menyelisihi perawi thiqah yang jumlahnya lebih banyak. Itu satu orang perawi thiqah menyelisihi 14 orang perawi. Sehingga dihukumi riwayat yang disebutkan oleh satu orang perawi thiqah itu syadz. Hadis yang mungkin sering kita dengar pembahasannya yaitu tentang tahrikul usbu' atau sebabah fit tasyahud, tentang menggerakkan menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Memang ini permasalahan khilafiyah ya, akan tapi sebagai bentuk faedah penerapan kaidah ini, penerapan kaidah bahwasanya hadis sahih tidak boleh ada syudud padanya, kita akan baca penjelasan para ulama. Di antaranya ya apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih ya. Beliau menyebutkan sebuah bab yang berjudul Al-Isyarah bil Usbu' fit Tasyahud, tentang hukum berisyarat dengan jari ketika tasyahud. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Wa'il bin Hujr yang berbunyi, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad halaqal ibhama wal wusta. Aku melihat Nabi ketika tasyahud beliau melingkarkan antara jari ibu jari dan al-wusta, jari tengah. Wa rafa'al lati taliha, dan beliau mengangkat yang sebelahnya yaitu jari telunjuk. Yad'u biha, beliau berdoa dengannya fit tasyahud, di dalam tasyahud. Ini riwayat yang disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah berkata, hadzal haditsu yadullu 'alal isyarati bil usbu'. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya isyarat dengan jari ketika tasyahud. Wa amma at-tahriku faqad tafarrada bihi Zaidatu Ibnu Qudamah. Adapun hadis yang menyebutkan tentang tahrik, digerakkannya jari telunjuk ketika tasyahud, ini adalah riwayat yang bersendirian dengannya seorang perawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Ya. Dan Zaidah bin Qudamah ini thiqah tsabit. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau ini adalah seorang perawi yang thiqatun tsabit. Perawi yang kokoh, ya, thiqah. Waqad khalafa 14 rawian, akan tapi ternyata Zaidah bin Qudamah ini rahimahullah menyelisih 14 orang perawi yang lain. Yang di antara 14 orang perawi itu ada perawi-perawi yang lebih authaq, yang lebih kuat, baik dari sisi adalahnya maupun dobetnya. Di antaranya ada Sufyanan, ada Sufyan Ats-Tsauri dan ada Sufyan Ibn Uyainah. Ada pula Syu'bah rahimahumullah. Ya. Jadi selain menyelisihi perawi yang lebih kuat, ada 3 perawi yang lebih kuat darinya. Zaidah bin Qudamah juga menyelisihi perawi yang lebih banyak jumlahnya. Kita sebutkan satu persatu ya, sebagai bentuk faedah. Perawi pertama yang diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah adalah Sufyan bin Uyainah indan Nasa'i. Menyelisihi Sufyan bin Uyainah di dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri di dalam Abu Dawud atau di dalam An-Nasa'i pula. Kemudian menyelisihi Syu'bah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Menyelisihi pula Bishr bin Al-Mufaddal di dalam Abu Dawud. Kemudian menyelisihi Abdul Wahid bin Ziyad di dalam riwayat Ahmad. Sudah berapa tadi? 5. Ya. Yang keenam, menyelisihi Zuhair bin Muawiyah di dalam riwayat Ahmad pula. Menyelisihi Abdullah bin Idris di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Menyelisihi Khalid bin Abdullah At-Tahan di dalam riwayat Al-Baihaqi. Menyelisihi Muhammad bin Fudail sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian menyelisihi pula Abu Al-Ahwas Salam bin Sulaim di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tayalisi. Menyelisihi pula Abu Awanah dan Ghailan bin Jami' sebagaimana yang dihikayatkan dari keduanya oleh Al-Imamul Baihaqi. Begitu pula menyelisihi Qais bin Rabi' dan Musa bin Abi Katsir yang keduanya diriwayatkan dari keduanya oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Ini perawi-perawi, 14 orang perawi yang diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah. Ya, padahal Zaidah bin Qudamah seorang perawi yang thiqah. Ini contoh penerapan kaidah ini di dalam riwayat hadis. Sehingga di akhir pembahasan, apalagi hadis ini juga atau kita lanjutkan sedikit pembahasannya. Kulluhum rawahu an 'Asim bin Kulayb wa lam yadhkuru fihi at-tahrik. Semua perawi tadi yang 14 tadi meriwayatkan dari 'Asim bin Kulayb wa lam yadhkuru fihi at-tahrik, dan mereka tidak menyebutkan tentang tahrik. Jadi yang disebutkan di dalam riwayat 14 perawi tadi menyebutkan lafaz isyarah, bahwasanya Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya. Akan tapi Zaidah bin Qudamah menyebutkan ada lafaz tahrik. Ya. Ini yang syad, tambahan. Kenapa perawi-perawi yang lebih kuat tidak menyebutkan tahrik? Ya. Padahal mereka adalah perawi yang thiqah. Apalagi ada 14 orang perawi semuanya tidak menyebutkan lafaz tahrik. Yang menyebutkan lafaz tahrik hanya satu perawi saja, yaitu Zaidah bin Qudamah. Warawahu minas sahabah, dan dia meriwayatkannya dari sahabat Abdullah bin Az-Zubair wa Abdullah bin Umar wa Abu Humaid As-Sa'idi wa Abu Hurairah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Abbas wa Khaffaf bin Ima', kulluhum lam yadhkuru at-tahrik. Semuanya tidak menyebutkan lafaz tahrik, yaitu menggerakkan jari tersebut. Fa'ulima bihadza anna riwayat Zaidah syadzah. Maka dari sini diketahui bahwasanya riwayat Zaidah bin Qudamah rahimahullah adalah riwayat yang syadzah. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan sampai Syekh Mukbil ketika ditanya di dalam salah satu fatwanya tentang hadis tahrik ini, ya, beliau mengatakan yang maknanya, "Lau kanat mukhalafatuhum." Kalau seandainya penyelisian Zaidah bin Qudamah terhadap 14 orang perawi tadi tidak teranggap sebagai syadz, maka nafid dunya syadz, maka di dunia tidak ada lagi hadis syadz. Beliau menegaskan demikian. Kalau seandainya penyelisian Zaidah bin Qudamah tidak teranggap sebagai syudud, maka tidak ada lagi di dunia ini syudud. Karena itulah yang disebutkan, kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seorang perawi thiqah menyelisih perawi thiqah yang lebih banyak, maka itu syadz. Seorang perawi thiqah menyelisih satu perawi thiqah saja yang lebih awthaq, maka itu juga teranggap syadz. Ini kaidah yang disebutkan para ulama. Ya. Walaupun memang ini adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Di sana ada para ulama yang mensahihkan hadis tersebut, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang selainnya, dan menganggap itu sebagai ziyadatul thiqah, sebagai tambahan dari seorang yang thiqah. Ya. Ala kulli hal, ini permasalahan ijtihadiyah. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari pernah ditanya tentang hal ini, maka beliau mengatakan perkaranya longgar. Ya. Secara makna, bahwasanya ini adalah perkaranya longgar, permasalahan ini, barang siapa yang yuharrik, barang siapa yang menggerakkan, maka boleh, yang tidak menggerakkan juga, boleh. Ya, karena ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Tapi sengaja kita sebutkan sebagai bentuk contoh saja. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi qa'idatun mufidatun tufidul insana fima law urida lahu hadithun. Kaidah yang bermanfaat ini bisa memberikan manfaat bagi seseorang, bagi manusia, ketika ditampakkan kepadanya sebuah hadis. Faida nadhara fi sanadihi wajadahu muttasilan. Ketika dia melihat pada sanad hadis tersebut, dia dapati sanadnya muttasil, bersambung. Wajada anna rijalahu thiqatun. Dan dia mendapati bahwasanya para perawi dari hadis tersebut adalah para perawi yang thiqah. Walakin idza nadhara ilal matni wajadahu mukhalifan kama sabaq. Kan tapi ketika melihat matannya, dia dapati menyelisihi matan tersebut sebagaimana contoh-contoh yang telah lalu. Fahina idzin naqul. Ya. Maka ketika itu kita katakan, naqulu lahu uhkum bi anna hadza laisa bi sahih. Maka berilah hukum bahwasanya hadis ini bukan hadis yang sahih. Tidak sahih. Walaisa fi dhimmatika syai'un. Dan engkau tidak ada dosa sedikit pun. Ya. Engkau tidak salah sedikit pun. Karena sudah mengikuti kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Fa idza qala kaifa ahkum alaihi bi annahu ghairu sahih wa sanaduhu muttasilun wa rijaluhu thiqatun udulun. Jika dia berkata, bagaimana bisa saya menghukumi hadis tersebut tidak sahih, padahal sanadnya muttasil, bersambung, para perawinya thiqah dan udul. Fanaqulu lahu, maka kita katakan padanya, li'anna fihi illatan tujibu da'fahu wa hiya syudud. Karena di dalamnya terdapat illah, cacat, yang menjadikan hadis tersebut da'if, ya, yang mengharuskan atau melazimkan kelemahan hadis tersebut, yaitu asyudud. Cacatnya itu adalah berupa asyudud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidnillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.